Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang kedua kali ini Allah masih mempermudah langkah kaki kita untuk melaksanakan salat zuhur di masjid, kemudian sedikit kita menimba ilmu dan mengambil manfaat dari tulisan para ulama. Sebagaimana saya sampaikan di pertemuan yang lalu, insyaallah setiap ba'da zuhur kita akan mengkaji dan membaca bersama kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Misri Asy-Syafi'i. Dan kita telah sepakat bersama insyaallah akan memulai bab yang terakhir, yaitu Kitabul Jami'. Kitabul Jami' merupakan kitab atau subbab yang paling terakhir yang ada di kitab Bulughul Maram. Karena ana melihat Kitabul Jami' ini memuat hadis-hadis tentang masalah adab, dan kita perlu sekali untuk lebih belajar lagi bagaimana adab kita sehari-hari. Karena kita ini talibul ilmil mubtadi, seorang talibul ilmi yang masih awal, perlu kiranya untuk selalu mendalami adab. Lihatlah dulu contoh para salaful ummah. Mereka pernah mengatakan, kunna nata'allamul adab qobla an nata'allamal ilma bi isrina sanah, atau bi isrina sanah. Dahulu kami belajar adab sebelum belajar ilmu agama selama 20 tahun atau selama 30 tahun. Lihatlah bagaimana pentingnya dan urgensi adab itu sendiri di sisi para ulama. Bahkan sebagian mereka pernah mengatakan, seperti Al-Imam Ibnul Mubarak pernah mengatakan, nahnu ila qalilin minal adab ahwaj minna ila kathirin minal ilmi. Kami ini lebih membutuhkan terhadap adab walaupun itu sedikit ketimbang ilmu yang banyak. Karena seperti yang ana sampaikan kemarin, ilmun bila adab kanarin bila hatob. Ilmu tanpa adanya adab, ilmu tanpa diiringi adab yang baik, itu seperti api yang tanpa kayu bakar. Bagaimana mungkin api bisa tumbuh atau bisa menyala tanpa kayu bakar? Tidaklah mungkin. Dan tidaklah mungkin api memberikan manfaat kepada orang yang di sekitarnya tanpa ada kayu bakar. Begitu juga ilmu. Ilmu tidak akan mungkin bisa dimanfaatkan oleh orang yang menuntutnya, terlebih lagi orang yang ada di samping-sampingnya, kecuali dilandasi dan dihiasi dengan adab yang baik pula. Maka penting ikhwani fiddin rahimani Allah, kita belajar adab terlebih dahulu. Belajar adab bagaimana kita berperilaku, bermuamalah kepada orang yang lebih tinggi daripada kita dalam masalah ilmu. Bagaimana kita beradab, bermuamalah kepada orang yang lebih rendah dari kita dalam masalah ilmu mungkin. Maka penting bagi kita untuk selalu menghiasi diri kita dengan adab yang mulia sebelum kita mencari ilmu itu sendiri. Tayyib, insyaallah pada kesempatan yang siang hari ini, hadis yang pertama yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari seorang sahabat yang mulia, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6 perkara. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau bertemu saudaramu, yaitu bertemu saudaramu sesama muslim, fasallim alaihi, maka ucapkanlah salam untuknya. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Dan apabila kamu diundang, maka fa'ajibhu, maka datanglah undangan tersebut, maka tunaikanlah undangan tersebut. Kemudian yang ketiga, wa idza stansahaka fansahu. Dan apabila engkau dimintai nasihat, maka berilah nasihat. Wa idza atisha fahamidallah. Dan apabila saudara muslimmu itu bersin, kemudian mengucapkan alhamdulillah, fasammithu, maka ucapkanlah untuknya yarhamukallah. Wa idza maridha fa'udhu. Dan apabila saudaramu itu sakit, maka jenguklah. Dan kemudian yang terakhir, yaitu perkara yang keenam, hak seorang muslim atas muslim yang keenam adalah wa idza mata fattabi'hu, dan apabila saudaramu meninggal maka iringilah jenazahnya. Dalam hadis ini secara global paling tidak kita bisa mengambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, bahwasanya Abu Hurairah, kita mungkin sering mengenal Abu Hurairah tapi tidaklah mengenal siapa nama asli beliau. Abu Hurairah bernama Abdurrahman ibnu Sakhr. Beliau merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun mungkin kalau bisa kita hitung umur beliau bertemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hanya 3 tahun, akan tetapi hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah menunjukkan bahwasanya Abu Hurairah merupakan sahabat yang selalu berdekatan dan mulazamah dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekitar ada 5374 hadis yang pernah diriwayatkan oleh sahabat yang mulia ini, Abu Hurairah. Kemudian yang kedua atau faedah yang bisa ambil, yang kita bisa petik dari hadis secara global ini, bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menyampaikan hadisnya selalu menggunakan metode-metode yang cemerlang. Dalam hadis ini, mungkin dalam dunia pendidikan kita mengenal dengan at-tariqah at-taswiqiyah, tariqah atau metode yang menjadikan audiens itu tertarik untuk mendengarnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengucapkan idza laqitahu fasallim alaihi, tidak langsung demikian. Akan tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hakul muslim alal muslim situn, hak seorang muslim atas muslim yang lainnya 6 perkara. Mungkin di kalangan para sahabat yang mendengar ada yang belum siap. Maka ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membuka sabdanya dengan hakul muslim alal muslim situn, maka sahabat ketika itu langsung penasaran, langsung menaruh perhatian yang lebih terhadap sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasa penasaran akan tumbuh dan mereka menaruh perhatian akan apa yang akan disampaikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul, ini faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini. Kemudian faedah yang ketiga yang dapat kita petik, yaitu bahwasanya hadis ini menunjukkan dan mungkin sebagai bantahan kepada orang-orang yang mengatakan Islam adalah agama ekstrim. Islam adalah agama yang tidak dibangun di atas cinta persaudaraan. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Islam adalah agama yang dibangun di atas rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan agama Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk alam semesta, tidak lain dan tidak bukan untuk sebagai rahmat alam semesta. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, aku sesungguhnya aku diutus di atas muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Inilah mabda atau tujuan agama Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh heran ada sebagian kaum muslimin yang mengatakan agama Islam adalah agama ekstrim, agama fundamentalis, agama yang tidak mengajarkan akhlak yang mulia, agama yang tidak pernah mengajarkan tata krama cinta dan kasih dan Allah yang sebagainya. Maka hadis ini sebagai bantahan bagi mereka, agama Islam bukanlah demikian. Kemudian ikhwani fiddin rahimani Allah wa iyyakum, Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya setelah hakul muslim alal muslim sittun, beliau bersabda, "Idza laqitahu fasallim alaihi." Apabila engkau bertemu dengan saudaramu, maka ucapkanlah salam untuknya. Insyaallah pada setiap pertemuan ana mungkin akan mengambil satu petikan seperti ini. Jadi pada pertemuan sekarang idza kita mengambil faedah, beberapa faedah tentang apa yang terkandung di dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengenai tentang salam ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam memulai sabda ini dengan idza laqitahu fasallim alaihi. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mungkin mengetahui bahwasanya Islam dan memulai hadis adab Kitabul Jami' Babul Adab ini dengan hadis ini karena memang agama Islam seperti yang saya katakan tadi dibangun di atas cinta kasih sayang. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Engkau tidak akan masuk ke surga, kalian tidak akan mungkin masuk ke surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu, dan kalian tidak akan mungkin bisa beriman dengan iman yang sempurna sampai kalian saling mencintai. Lihat bagaimana cara kita saling mencintai. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbatum, tidaklah aku beritahukan kepada kalian, tunjukkan kepada kalian sebuah perkara, idza fa'altum tahabbatum, jika kalian melakukannya maka kalian akan saling cinta mencintai di antara kalian. Afsus salama bainakum, maka tebarkanlah salam di antara kalian. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan kunci surga dengan iman, dan iman tidak akan mungkin diraih dengan cinta mencintai, dan cinta mencintai tidak akan mungkin sempurna sampai kalian menyebarkan salam di antara umat muslim. Maka salam merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Nur, annahu qala فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ, jika kalian hendak masuk ke rumah-rumah kalian atau ke rumah, فَسَلِّمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ, maka berilah salam atas diri kalian sendiri. تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, sebuah penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan, tahiyatan min indillah, sebuah penghormatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwanya salam adalah dari Allah, dan ini menunjukkan perintah akan wajibnya kita menebar salam di antara kaum muslimin. Kemudian mubarakatan thayyibah, salam tersebut adalah salam yang diberkahi lagi baik. Maka sekali lagi, banyak kaum muslimin yang mungkin mengganti salam, lafal salam dengan lafad-lafad yang lain. Ada sebagian tokoh mungkin yang kita kenal, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, mengganti bahwasanya assalamualaikum sudah tidak relevan, beliau mengganti dengan selamat pagi, kemudian salam sejahtera, kemudian good morning atau yang lain sebagainya, yang intinya mengganti ucapan salam dari Allah Subhanahu wa taala dengan salam-salam yang lain yang memang notabene tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan jauh dari doa dan keberkahan di dalamnya. Kemudian bagaimana bentuk salam yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita cukup dengan assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau seperti apa? Maka hadis yang diriwayatkan oleh Imran ibn Husain, seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya Rasul SAW ketika duduk bersama sahabat-sahabatnya, beliau didatangi oleh seseorang. Kemudian orang ini mengucapkan kepada Nabi, assalamualaikum. Kemudian Nabi menjawabnya, dan kemudian Nabi mengatakan, baginya 10 pahala. Gak lama kemudian, datang lagi seseorang, assalamualaikum warahmatullahi. Maka Rasul SAW berkata, baginya 20 pahala. Kemudian yang ketiga, datang lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam baginya 30 pahala. Maka tidaklah mengapa kalau kita memulai salam kepada saudara kita dengan assalamualaikum. Akan tetapi pahala yang kita raih tentu berbeda apabila kita mengucapkan salam dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bentuk salam yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana cara kita menjawabnya? Maka inilah Islam. Islam selalu mengajarkan sesuatu yang terbaik, membalas kebaikan orang minimal dengan sesuatu yang sama, atau kalau bisa lebih bagus. Dalam masalah salam pun sama, Islam mengajarkan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza huyyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha." Apabila kalian diberi sebuah penghormatan yaitu salam, maka fa hayyu bi ahsana minha, maka jawablah penghormatan tersebut dengan yang lebih baik. Contoh, assalamualaikum, maka jawab minimal waalaikumsalam warahmatullah, atau mungkin lebih baik sampai wabarakatuh. Aurudduha, atau paling enggak dengan hal yang semisal, assalamualaikum waalaikumsalam. Inilah Islam mengajarkan kebaikan kepada para pemeluknya. Kemudian faedah yang bisa kita ambil juga dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, bahwasanya salam, orang yang memulai salam hukumnya sunnah, akan tapi orang yang menjawab salam adalah hukumnya wajib. Itu apabila seseorang dengan seseorang, misalkan fulan A mengucapkan assalamualaikum kepada fulan B, maka wajib bagi fulan B ini untuk menjawab salam. Namun bagaimana apabila ada sebuah jamaah, seseorang datang ke sebuah perkumpulan, sebuah kaum atau sebuah jamaah, kemudian fulan ini mengucapkan salam kepada jamaah tersebut, apakah wajib juga bagi jamaah untuk menjawabnya? Maka kata para ulama, hukumnya adalah fardu kifayah. Cukup apabila ada seseorang yang telah menjawab salamnya, maka sudah cukup. Tidak perlu menjawab semuanya. Kemudian ada satu faedah yang mungkin menarik, yang mungkin kadang kita lalai darinya. Ketika kita masuk masjid, ini kita kadang sering mendahulukan hak manusia di atas hak Allah. Kita masuk masjid, kemudian kita mendapati sebuah kelompok di dalam masjid itu. Kadang kita lebih datang ke kelompok tersebut karena mengucapkan salam. Ini kata para ulama adalah salah. Yang betul adalah kita mendahulukan hak Allah. Apa hak Allah ketika kita masuk masjid? Ya dengan sholat tahiyatul masjid. Maka kita ketika masuk dalam masjid, kemudian kita diwajibkan dan disunahkan untuk mendahulukan hak Allah terlebih dahulu dengan melaksanakan salat tahiyatul masjid. Kemudian baru setelah selesai, kita datangi kaum tersebut, kita datangi kelompok tersebut dengan mengucapkan assalam bagi mereka. Ini mungkin beberapa faedah yang bisa kita petik dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza laqitahu fasallim alaihi." Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas sedikit dan membongkar beberapa faedah yang ada dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza da'aka fa'ajibhu." Aku qulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.